Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga dari bulan Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Ya mana ikhwati fillah yura'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi di dalam Kitabus Shalah. Dan dari silsilatul umdah ini adalah hadis yang ke-94 yang disebutkan dari riwayat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqra' fi rak'ataini al-ulayaini min salati adh-dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada pada dua rakaat pertama dari salatul zuhur, maka yang beliau baca adalah suratul Fatihah dan dua surah. Yani satu surah pada rakaat pertama dan satu surah lagi pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanjangkan bacaan surahnya pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua lebih dipendekkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yusmi'ul ayata ahyanan. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperdengarkan satu dua ayat dari surah yang beliau baca tersebut. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitab wa suratain. Begitu pula pada dua rakaat dari salat al-'asr, dua rakaat pertama, maka yang dibaca oleh beliau adalah suratul Fatihah dan dua surah setelahnya. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Keadaannya sama seperti salatul zuhur. Pada rakaat pertama beliau panjangkan dan lebih diringkas, lebih dipendekkan pada rakaat yang kedua. Wa fi raka'atainil ukhrayaini bi ummil kitab. Adapun dua rakaat terakhir, 3 dan 4, baik itu salatul zuhur atau salatul asr, maka yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ummul kitab, yaitu suratul Fatihah faqat, tanpa ada surah-surah setelahnya. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salatis subhi wa yukassiru fi tsaniyah. Dan beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari salat subuh dan memendekkan pada rakaat yang kedua dari salat subuh tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, hadis inilah yang telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir, dan kita telah membaca faedah yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, terkhusus pada penggalan riwayat Abi Mas'ud atau Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau mengatakan wa fi raka'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, pada dua rakaat terakhir 3 dan 4 dari salatul zuhur wal asr yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah suratul Fatihah faqat ummul kitab, Ternyata faedah yang disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah bahwasanya ada beberapa keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada rakaat ketiga dan keempat, pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat beliau juga membaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi fi ba'dil ahyan terkadang beliau lakukan hal yang demikian. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk menambah sedikit faedah sebelum kita masuk kepada hadis yang ketiga dari bab ini, disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini secara umum terkhusus pada penggalan lafaz yang disebutkan oleh Abu Qatada Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, yaitu yang berkaitan dengan lafaz as-surah wa surataini. Disebutkan as-surah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ay maknanya adalah ayatun minal Qur'an mustaqillatun munfasilatun amma qablaha mabdu'atun bil basmalah illa fi surati bara'ah li'anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum ashkala 'alaihim hal hiya mustaqillatun أو بقية سورة الأنفال ففصلوا بينهما بدون بسملة. Yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda adalah Nabi alaihi salatu wassalam membaca surah setelah Al-Fatihah. As-surah yang dimaksudkan, kata Al-Imam Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, surah ini maksudnya adalah ayatun minal Quran, beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Mustaqillatun munfasilah, yang mana ayat tersebut terpisah dari amma qablaha, dari yang sebelumnya, yakni bukan bahagian dari suratul Fatihah. Mabdu'atun bil basmalah, yang mana surah tersebut biasanya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Qur'anul Karim, setiap surahnya akan dimulai dengan al-basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali fi surati bara'ah, kecuali pada surah Bara'ah, yaitu Bara'atun At-Taubah, Bara'atun minallah wa rasulihi ila akhiril ayah. Maka ini adalah satu surah yang disebut dengan surah Bara'ah atau surah At-Taubah, yang menjadi satu-satunya surah yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Li'anna sahabata, karena para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum ashkala alaihim, para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum sedikit mempermasalahkan, yakni mereka tidak memiliki sebuah kesepakatan, hal hiya mustaqillatun aw baqiyatu suratil anfal, apakah surah at-taubah ini merupakan surah tersendiri. Ini yang di perbincangkan, didiskusikan di tengah-tengah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Atau mungkin ihtimal yang kedua, surah At-Taubah ini, surah Bara'ah ini merupakan akhir, lanjutan dari bahagian akhir dari suratul Anfal, yakni masih masuk pembahasannya, makna-makna ayatnya pun demikian, tafsir-tafsirnya pun demikian, masih sangat erat kaitannya dengan akhir dari suratul Anfal. Maka ashkala alaihim, ada diskusi di tengah-tengah mereka, apakah surah Taubah ini surah tersendiri atau mungkin lanjutan dari akhir surah Al-Anfal. Fafasulu bainahuma biduni basmalatin, maka akhirnya mereka mengambil sebuah keputusan bahwa dipisahkan antara suratul Anfal dengan suratul Taubah, tapi tanpa adanya lafad basmalah, tanpa adanya lafad bismillahirrahmanirrahim. Ini yang disampaikan oleh beliau yang berkaitan dengan faedah dari as-surah. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, pada penggalan lafaz yang berikutnya yang disebutkan oleh al-imam atau yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda dalam riwayat ini adalah ucapan beliau radhiyallahu taala anhu arda, yutawwilu fil ula, yutawwilu ula, Maka disebutkan maknanya oleh al-imam al-faqih Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ay yazidu fi qiraatiha ala tsaniyati, ay yazidu fi qiraatiha ala tsaniyati, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedikit menambah, sedikit memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dibandingkan dengan bacaan rakaat kedua dari surah yang ada setelah Al-Fatihah. Dan ini pun telah kita bahas ikhwati fillah yarakumullah pada pertemuan yang terakhir dari faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, bahwasanya ini juga fi ba'dil ahyan terkadang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan keadaan yang berbeda-beda. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang kedua dibandingkan yang pertama. Akan tetapi ghalabatu al-af'al yang paling sering dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memanjangkan bacaan rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Ini yang paling sering dilakukan, tapi tidak kita nafikan secara mutlak, tidak kita nafikan secara mutlak bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah memanjangkan bacaan rakaat kedua dibandingkan rakaat pertama. Karena kesimpulan tersebut terbantahkan dengan beberapa riwayat yang telah kita bawakan pada pertemuan yang terakhir, menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah melakukan hal yang demikian, yakni memanjangkan rakaat yang kedua daripada bacaan rakaat yang pertama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada pada posisi yang ketiga atau melakukan hal yang ketiga, yaitu menyamakan antara bacaan di rakaat pertama dan bacaan di rakaat yang kedua, dan telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda juga mengatakan yusmi'ul ayata ahyanan, yusmi'ul ayah. Pada lafaz ini dijelaskan oleh al-faqih Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, ay yajharu biha hatta yasma'aha man khalfahu, yajharu biha hatta yasma'aha man khalfahu. Yang dimaksudkan dengan yusmi'ul ayah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu biha, menjaharkan, mengeraskan satu dua potong ayat, sepenggal dua penggal ayat, hatta yasma'aha man khalfahu. Agar apa? Agar orang yang berada di belakang beliau, makmum-makmum yang berada di belakang beliau dari kalangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum, mereka mendengar apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga nanti bisa diriwayatkan bahwa salat zuhur tadi Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah ini dan surah ini. Ketika salat asar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini dan surah ini. Diperdengarkan terkadang, dikeraskan bacaannya oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu tujuannya membabi ta'lim, agar mengajarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wardahum. Maka hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu kegiatan atau satu fi'il, satu perbuatan yang tidak memiliki makna, tidak memiliki hikmah. Akan tetapi apapun yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pastilah terkandung di dalamnya banyak hikmah yang bisa kita petik. Begitu pula apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah pada lafaz ahyanan. Pada lafaz ahyanan, kata beliau, jam'u hinin bima'na waqtin. Ahyanan ini merupakan bentuk jamak dari lafaz mufrad hinin. Hin ahyan, hin ahyan, ahyanan. Maknanya apa? Waktu. Bima'na waqtin, kata Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Wal makna, dilanjutkan oleh beliau, Dan makna dari ahyanan yang disampaikan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda tentang keadaan Nabi alaihi salatu wasalam yang terkadang di sebahagian waktu mengeraskan beberapa potong ayat, mengeraskan beberapa penggal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang beliau baca. Wal makna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajharu fi salati sirri bil ayati fi ba'dil ahyan hatta tasma atau hatta tusma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan beberapa ayat terkhusus dalam salat-salat sirriyah fi ba'dil ahyan, dan itu terkadang beliau lakukan, pada beberapa kesempatan beliau lakukan, hatta tusma, agar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa didengar. Jadi ini tadi tujuan yang telah disebutkan oleh beliau, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perbuatan yang fadhi, tidak ada perbuatan yang min dunin makna, tanpa ada maknanya. Semuanya memiliki bab at-ta'lim agar para sahabah mengetahui bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam salat-salat sirriyah. Kalau salatul al-jahriyah sudah jelas diketahui, seperti nanti hadis yang ketiga kita akan bahas bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat Tur ketika salat al-maghrib. Ini kan jahriyah. Maka seperti ini didengarkan oleh semua sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, tapi sirriyah. Bahkan mungkin para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum yang berada di saf-saf yang di belakang, atau mungkin bahkan di bahagian luar dari Masjidin Nabawi, di bahagian pekarangannya atau yang semisalnya, mungkin tidak mendengar apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi akan ternukilkan dari para sahabat yang berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ada yang disebutkan oleh al-imam Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan tentang faedah secara umum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu bil ayati fi ba'dil ahyan? Jadi tujuan yang pertama atau hikmah yang pertama tadi sudah beliau jelaskan, hatta yasma'u man khalfahu, agar orang-orang yang berada di belakang beliau, para makmum, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mendengarkan ayat yang dibaca oleh beliau. Hatta tusma', agar ayat-ayat tersebut bisa didengarkan oleh para sahabat. Kemudian beliau juga menjelaskan di antara hikmah atau tujuan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah liyunabbihal ghafil. Liyunabbiha al-ghafila. Ini tujuan yang kedua. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam yajharu al-aya fi ba'dil ahyan liyunabbihal ghafila? Tujuan beliau adalah untuk mentanbih, untuk mengingatkan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Maka ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang notabene mereka adalah manusia biasa yang juga memiliki aktivitas, memiliki kesibukan, mungkin ada sebagian kecil dari mereka yang menjadikan salat-salat tersebut sebagai salat yang masih membawa pikiran-pikiran ketika mereka sebelum salat ada transaksi atau yang semisalnya. Maka al-ghafil di sini seorang yang mungkin sedikit terlalaikan dari salatnya, wa illa para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, karena mereka adalah ahlul jannah, khasyi'un di dalam salat-salat mereka. Tapi namanya manusia, terkadang terjatuh satu kesempatan, dua kesempatan. Maka di antara hikmah yang disebutkan pula, tujuan yang disebutkan pula oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, liyunabbihal ghafila, agar al-ghafil, seorang yang lalai, bisa tersadarkan. Wa yubayyinu annahu yaqra wa laisa bisakitin. Terkadang mungkin ada sebahagian para sahabat yang mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diam, tidak membaca surah apapun. Sehingga beliau ingin menjelaskan bahwa beliau ini sedang membaca annahu yaqra sallallahu alaihi wasallam wa laisa bisakit. Beliau alaihi salatu wasallam bukan seorang yang diam di dalam salat-salat tersebut, akan tapi membaca ayat demi ayat sehingga diperdengarkanlah sebahagian dari ayat-ayat yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeraskan beberapa ayat dalam salat-salat sirriyah tentunya dengan hikmah-hikmah yang ada. Bahkan pada pertemuan yang terakhir telah kita jelaskan bahwasanya di antara hikmah adalah agar menjelaskan hukum yang ada di dalam syariat Islam, bahwa bukannya tidak boleh seseorang itu membaca surah atau potongan-potongan ayat, beberapa ayat dalam salat-salat sirriyah dengan menjaharkan sebahagiannya. Bukannya tidak boleh, boleh bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membabi ta'lim, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan pengetahuan hal tersebut kepada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang bisa kita simpulkan, bahwa sekali lagi apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah sia-sia dan pasti banyak hikmahnya, apakah kita mengetahui atau kita tidak mengetahui hikmah dari perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan sampai ada yang mengambil kesimpulan yang keliru, mengambil kesimpulan yang salah, bahwa berarti ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai di dalam salatnya, berdasarkan dengan faedah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Faqih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Tidak tepat. Ini adalah kesimpulan yang terlalu dini dan kesimpulan yang salah. Bahkan para sahabah adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, mereka adalah ahlul jannah, tidak bisa dibandingkan keutamaan mereka dengan apa yang ada di sisi para tabi'in, apa yang ada di sisi atba'at tabi'in, apalagi di zaman kita sekarang yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan penyimpangan, yang penuh dengan al-bid'ah wad-dhalalat. Jadi husnudzan kita dari apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yunabbihal ghafila wa yubayyin, menjelaskan, yubayyin annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra wa laisa bisakitin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang membaca dan tidak diam di dalam salat tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, faedah yang disebutkan oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah khususnya dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardhah ini adalah yang pertama, masyru'iyyatu qira'ati suratin ma'al Fatihati fi kulli rak'atin min ar-rak'atain al-ulayain fi salatai adh-dhuhri wal 'ashr. Disyariatkannya sholli untuk membaca surah setelah surah Al-Fatihah, khususnya pada dua rakaat pertama dari sholat duhur dan sholat al-asr. Masyru'iyah, disyariatkan. Jadi jangan hanya sekedar melestarikan sebuah adat kebiasaan, karena imam-imam sudah biasa melakukan hal tersebut, kemudian kita melakukannya. Hadirkan niat bahwa kita melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hakikatnya itu adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua yang disebutkan oleh beliau, masyru'iyyatu tatwilir raq'atil ula 'ala tsaniyati fihima wa fi salatil fajri. Dimasyru'kannya, disyariatkannya untuk kita memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua pada dua rakaat tersebut, yakni zuhur, dua rakaat pertama dari salat al-asr. Begitu pula wa fi salatil fajri. Begitu pula pada sholat subuh, rakaat pertama lebih panjang bacaannya daripada rakaat yang kedua. Ini juga disyariatkan dengan rincian yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana fi ba'dil ahyan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat kedua dibandingkan yang pertama. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau, yakni al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, adalah masyru'iyatul israri fi qira'ati salati dhuhri وكذلك العصر كما في أحاديث أخرى. Disyariatkannya al-israr fi qiraati salatidz zuhur. Disyariatkannya untuk kita mensirkan, untuk kita memelankan, melirihkan bacaan dari salat az-zuhur. Begitu pula dari salat al-asr. Karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hukum asalnya ketika kita membahas apa yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mensyirkan bacaan yang ada. Jangan kita mengambil hukum bahwa hukum asalnya itu mengeraskan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengeraskan beberapa bacaan. Tidak demikian. Tapi hukum asalnya adalah mensirkan bacaan dari sholatul zuhur, begitu pula dalam sholatul asr. Dan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini adalah riwayat yang ma'rufah, bahkan sampai kepada tingkatan mutawatirah. Begitu pula di antara fa'id yang disebutkan oleh beliau, jawazul jahri bi ba'dil ayati fi sholati sirriyati ahyanan. Diperbolehkannya seseorang untuk mengeraskan. Jadi hukum asalnya al-israr. Hukum asalnya membaca dengan suara lirih. Tidak diperdengarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya sebagai makmum. Maka, fi ba'dil ahyan, terkadang kita boleh membaca beberapa ayat dengan suara yang dikeraskan. Terkhusus pada sholat-sholat sirriyah, zuhur wal asr. Begitu pula sebagian para ulama mengambil hukum, dijelaskan bahwa mereka yang mengerjakan sholat al-maghrib wal-isya pada rakaat ketiga atau mungkin tiga dan empat itu juga boleh terkadang mengeraskan apa yang ada dari bacaan-bacaan mereka. Ini hukum yang diambil oleh sebagian para fuqaha, walaupun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah mengeraskan dalam sholat-sholat sirriyah, yaitu sholat al-zuhur dan sholat al-asr. Maka ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Kita lanjutkan pada hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu arda qal سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. Dari sahabat yang mulia Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul maghrib beliau membaca surah At-Tur. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah menjelaskan qauluhu fi hadis Jubair ibn Mut'im sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil maghribi bitur. Ucapan Jubair ibn Mut'im ketika beliau mengatakan aku pernah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur pada salat maghrib. Fihi, di dalamnya ada beberapa faedah. Kata beliau yang pertama, annahu la ba'sa bi'italati ma yustahabbu taqsiruhu li'aridin. Kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah bahwasanya la ba'sa, diperbolehkan, jawaz, hukumnya diperbolehkan. Bi'italati ma yustahabbu taqsiruhu, memanjangkan bacaan dalam sholat yang sebenarnya sunnahnya, mustahabnya, itu ditaksir. Salatul maghrib, ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentaksir, memendekkan bacaan-bacaan yang ada dari salat al-maghrib tersebut. Bahkan di sebahagian riwayat yang sahihah dinukilkan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum mengerjakan salatul maghrib ini lebih cepat dibandingkan dengan sholat-sholat yang biasanya. Kenapa? Karena pendeknya waktu yang ada di sholatul maghrib. Karena ketika sudah melihat malam itu gelap gulita, rona-rona merah dari arah matahari terbenam itu sudah hilang, maka artinya waktu Isya telah terbit, yang menunjukkan bahwa waktu Maghrib telah usai, telah habis. Maka saking ringkasnya, saking pendeknya waktu dari sholatul Maghrib tersebut, maka ma'ruf diketahui bahwa Nabi SAW menganjurkan bacaan-bacaan dari sholatul Maghrib itu ditaksir, dipendekkan. Akan tetapi li'aridin, karena satu dan lain hal, karena beberapa alasan-alasan tertentu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca surah At-Tur pada saat salat Al-Maghrib, dipanjangkan, tidak seperti biasanya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Imam Sa'di alaihi rahmatullah, annal maghriba yujhiru bil qiraati fiha wa hadza walillahil hamdu ijma'al qawli bihi wal'amal bihi waqad warada annahu qara'a fiha bil a'raf. Adalah salat al-maghrib itu salat yang yujhar, bacaannya dijaharkan, qira'ahnya al-fatihah ataupun surah di dua rakaat pertama. Wa hadza walillahil hamd, dan perkara ini kata beliau ijma'al qaul bihi, sudah merupakan ijma'nya, kesepakatannya para ulama tentang hal tersebut. Wal amal bihi, bahkan amalan sejak dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan yang seterusnya mengamalkan hal yang serupa, yakni menjaharkan bacaan suara dalam salat al-maghrib. Wa qad warada annahu qara'a fiha bil a'raf, bahkan diriwayatkan dalam surah, dalam riwayat al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca suratul A'raf pada salat al-Maghrib. Kama warada annahu qara'a fil fajri bil mu'awwidhataini li'aridin wa qad istahabba tatwiluha, dan keadaan yang sebaliknya, keadaan yang selain dari itu, pada salat al-Fajr Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca al-mu'awwidhatain, dua qul al-mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, begitu pula qul a'udzu birabbin nas, yang dua-duanya ada unsur ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat al-fajr, padahal qad istahabbat tatwiluha, padahal disunnahkan, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa salat al-fajr lebih baik untuk dipanjangkan. Tapi li'aridin, karena satu dan lain hal, karena sebab-sebab tertentu, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memendekkan bacaan salatul fajr. Sebaliknya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah memanjangkan bacaan salat al-maghrib, disunnahkan untuk dipendekkan. Jadi masing-masingnya memiliki arid, keadaan-keadaan tertentu yang dijelaskan oleh para ulama pada pembahasan-pembahasan ini, yang menjadikan sebuah hukum bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak secara mutlak. Artinya di sana ada beberapa keringanan-keringanan, apalagi ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan. Yang seharusnya dipanjangkan dipendekkan, begitu pula sebaliknya, yang dipendekkan pun dipanjangkan. Ikhwati filahi ra'akumullah, Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah juga membahas hadis ini. Beliau menjelaskan dalam hadis yang ketiga atau hadis ke-95 dari silsilatul umdah ini, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqtasiru fi qiraati salatil maghrib ala qisaril mufassal ghaliban. Yang menjadi kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat maghrib, beliau itu membaca surah-surah pendek. Wa rubbama atala alqira'ata fiha, kata beliau. Kata Imam Al-Utsaimin, terkadang rubbama, beliau membaca dengan surah-surah yang panjang. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini, yukhbiru Jubair ibnu Mut'im annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib bi surati Tur wa hiya min tiwalil mufassal. Dan dalam riwayat ini Jubair ibnu Mut'im menjelaskan kepada kita bahwa beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah At-Tur, dan itu juga surah yang cukup panjang, bukan surah-surah pendek yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam salat-salat maghrib seperti biasanya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut li'aridin, karena ada sebab-sebab tertentu. Mungkin salah satu dari sebab itu adalah untuk min babi ta'lim, mengajarkan kepada para sahabat dan agar para sahabat menukilkan kepada generasi-generasi yang setelahnya sampai ke zaman kita sekarang bahwa hal tersebut tidaklah mutlak. Artinya jangan sampai difahami sunnahnya sholat maghrib itu bacaannya dipendekkan. Demikian yang difahami terus oleh umat Islam. Ternyata ketika ada yang memanjangkan diingkari. Wah, ini enggak benar, berarti ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin seorang yang belum terlalu mendalami apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam min babi ta'lim, agar orang-orang pun bisa mengetahui, agar umat Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengetahui. Oh, yang demikian pun pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak ada pengingkaran dari sebahagian kaum muslimin. Kemudian faedah yang disebutkan oleh al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yang pertama adalah masyru'iyatil jahri bil qira'ah fi salatil maghrib. Masyru'iyatil jahri bil qira'ati fi salatil maghrib, disunnahkannya untuk membaca dengan bacaan yang keras, dengan membaca dengan suara yang jahar dalam salat al-maghrib. Kurang lebih apa yang telah disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di sama dengan faedah kedua yang disampaikan oleh beliau. Kemudian faedah yang kedua dari Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, masyru'iyatu tatwilil qira'ati fiha ahyanan, disyariatkan untuk memanjangkan bacaan dari salatul maghrib, dan ini ahyanan, kadang-kadang. Tafadhol, silahkan untuk dilakukan. Karena apa? Karena ingin meniru sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga tanbih untuk para a'immah. Ghalib al-hal, mayoritas yang dilakukan, kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah meringkas, memperpendek, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ala qisaril mufassali ghaliban. Ini ghalibul ahwal, yang sering dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam terkhusus pada salat al-maghrib. Yang dilakukan adalah memendekkan bacaan. Tapi terkadang silahkan disyariatkan pula, dicontohkan pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah panutan yang itu merupakan panutan yang terbaik agar kita bisa juga memanjangkan bacaan salat maghrib tersebut terkadang ahyanan. Jangan dibalik dengan apa? Dengan membaca surah-surah yang panjang fi ghalibil ahwal secara konsisten terus menerus, akan tetapi qisarul mufassal, surat-surat pendeknya terkadang, kadang-kadang saja. Nah, ini jangan, kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalibul ahwal, mayoritas keadaan kita seringnya harusnya dipendekkan, tapi terkadang mau dipanjangkan maka itu diperbolehkan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama al-fuqaha tentang hukum yang berkaitan dengan surah yang dibaca pada saat salat al-maghrib. Ada beberapa tambahan faedah ikhwati fillah yara'akumullah dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi dalam at-ta'sis, yang insyaallah ta'ala pembahasan terkhusus dari al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah akan kita tangguhkan sampai pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala, mengingat waktu yang telah masuk adzanul isya, yang bi'idznillahi ta'ala kita akan mengambil beberapa faedah yang baru yang disebutkan oleh al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yang setelahnya bi'idznillah kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, yaitu hadis al-Barra atau Al-Bara' ibni Azib, hadis Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu taala anhu arda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-isha al-akhirah fa qara'a fi ihda ar-rak'atayn bit-tin waz-zaitun fa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu. Persaksian dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibni Azib bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan sebuah safar, dan ketika itu Al-Bara' ibni Azib bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dikerjakanlah salat isya berjamaah bersama para sahabat yang mengerjakan perjalanan tersebut bersama sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam di antara salah satu rakaat dari salatul isya tersebut membaca surah At-Tin, yakni Wat-Tin Waz-Zaitun. Beliau membaca surah At-Tin Az-Zaitun, yakni surah At-Tin, yang mana salatul isya ini juga mustahabnya dipanjangkan bacaannya. Akan tapi ini beliau sedikit memendekkan, insyaallah taala kan kita bahas pula pada pertemuan yang akan datang setelah faedah dari Al-Imam An-Najmi kita nukilkan. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.